jadi cemberut hatiku jadi kalang kabut semua karena rinduku padamu yang berlarut-larut. Bahkan sampai terbawa dalam tidur lelapku, parasmu selalu berputar-putar di dalam pikiranku. Dada daya sekian lama ku tak jumpa dengan dirimu. Aku rindu setengah mati rasa dalam hatiku.